Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الإخوة رحماني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang terakhir telah dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala berkenaan dengan beberapa hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Beliau sebutkan di antaranya adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga kewajiban suami untuk memberikan pergaulan yang ma'ruf, pergaulan yang baik kepada istrinya, dan juga hak seorang istri untuk mendapatkan bantuan dari sang suami dalam mengerjakan urusan-urusan rumah tangga. Kemudian setelahnya beliau menjelaskan, hatta lau karihar rajulu min zaujatihi ba'dal akhlaq. Setelah beliau jelaskan secara terperinci tentang hak-hak kedua belah pihak, baik seorang suami maupun istri, selanjutnya beliau mengatakan, dan meskipun seandainya ada seorang suami yang tidak menyukai sebagian akhlak istrinya, allati tankusu dinaha wala takhdishu irdaha, kekurangan akhlak yang mengurangi keutuhan agamanya, wala takhdishu irdaha, namun tidak mencacat kehormatan dirinya. Maksud beliau, kekurangan-kekurangan akhlak yang sifatnya manusiawi dan masih bisa ditoleransi, masih dalam batas kewajaran. Karena kita tahu setiap manusia pasti memiliki kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Maka terkadang ada seorang suami yang menjumpai kekurangan-kekurangan pada diri istrinya. Mungkin istrinya kurang sabar, mungkin istrinya agak pemarah misalnya, atau mungkin kekurangan secara fisik yang tidak terkait dengan kehormatan dirinya. Istrinya seorang afifah, seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Dia berhijab, dia menjaga auratnya. Namun ada kekurangan-kekurangan sedikit yang masih bisa ditoleransi, kekurangan-kekurangan yang masih dalam batas kewajaran. Nah, bagaimana sikap seorang suami dalam menghadapinya? Kata beliau, fa'alaihi an yasbiro 'alaiha. Maka hendaknya suami tersebut berusaha untuk sabar dalam menghadapinya, berusaha untuk sabar dalam bermuamalah dengan istrinya. Dan sabar kita tahu merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Justru itu merupakan ladang pahala bagi sang suami. Kalau dia sabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan istrinya, dia menahan jiwanya, menahan lisannya, menahan anggota tubuhnya untuk tidak kemudian berbuat zalim terhadap istrinya, maka insya Allah akan membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatahammaluha lima fi dzalika minal awaqib alhamidah. Dan hendaknya sang suami berusaha untuk tabah dalam menjalaninya, karena di balik semua itu pasti ada akibat-akibat yang baik. Di balik kesabaran seorang suami dalam menghadapinya pasti akan membuahkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sabar itu sendiri telah kita sampaikan tadi, merupakan ibadah yang sangat mulia. Kesempatan bagi seorang suami untuk melakukan ibadah tersebut, sabar dalam menghadapinya, sabar dalam bermuamalah dengan istri, dalam menghadapi kekurangan-kekurangan tersebut. Terkadang seorang suami baru menyadari berbagai kebaikan yang ada setelah sekian lama berumah tangga dengan istrinya, baru dia sadar, subhanallah, ternyata hikmahnya sangat banyak di balik kesabaran tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 19, qala ta'ala fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, namun apabila kalian, wahai para suami, karihtumuhunna, tidak menyukai mereka, tidak menyukai istri-istri kalian karena sebagian kekurangan tadi, kekurangan dalam hal akhlak atau kekurangan secara fisik, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi kalian membenci sesuatu, namun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan yang sangat banyak di balik semua itu. Terkadang demikian, akal manusia sangat pendek, sangat dangkal untuk bisa berpikir lebih jauh dan matang. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana. Ketika seorang suami sabar dalam menghadapinya, maka insya Allah akan membuahkan sekian banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang hal ini. Kata beliau, la yafruq mu'minun mu'minah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang suami itu membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Apabila dia membenci sebagian akhlak istrinya, radhiya minha akhar, maka pasti dia akan merasa ridho terhadap sebagian akhlak yang lain. Itu pasti. Istri mungkin punya kekurangan dalam beberapa hal, namun dia juga pasti memiliki kelebihan yang disukai oleh sang suami. Maka suami dituntut untuk bersikap adil, untuk bersikap objektif dalam menilai istrinya. Jangan hanya kemudian memandang kepada kekurangan-kekurangannya saja dan mengabaikan kelebihan-kelebihannya. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, siapapun dia. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Dan suami juga harus menyadari bahwa dia juga mempunyai kekurangan, dia juga memiliki kekurangan. Maka konsep tafahum dalam berumah tangga itu sangat penting. Konsep tafahum dalam menjalani kehidupan berumah tangga, upaya untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak. Bagaimana caranya untuk bisa bersabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan tersebut, kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Ini yang penting. Kalau tidak ada tafahum dari kedua belah pihak, maka na'udzubillah min dzalik, betapa cepatnya akan terjadi perceraian dalam kehidupan berumah tangga. Masing-masing tidak mau memahami kekurangan yang ada pada pasangannya, senantiasa menuntut kesempurnaan dari pasangannya, tidak mau tahu dengan kelebihan yang ada. Kalau kita mau adil dan objektif dalam menilai, maka pasti seorang istri memiliki kelebihan. Bahkan kelebihan tersebut jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Demikian beliau nasihatkan. Kemudian kata beliau hafizahullah, innaha la tatimmu sa'adatu zawjiyah illa bi an yu'addiya kullun minaz zawjaini ma yajibu alaihi nahwal akhar. Sesungguhnya tidak akan sempurna kebahagiaan dalam berumah tangga kecuali apabila masing-masing pihak, baik suami maupun istri, berusaha untuk melaksanakan kewajibannya terhadap yang lain. Ini kunci kebahagiaan dalam berumah tangga. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Lakin ba'du azwaj qad yata'assafu fi isti'mali haqqihi 'ala zawjati. Akan tetapi, kata beliau, terkadang ada sebagian suami yang semena-mena dalam memanfaatkan haknya terhadap istri. Fala yura'i karamataha wa insaniyataha, sehingga sang suami tidak memperhatikan kemuliaan istri dan sifat manusiawinya. Memang benar suami memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan istrinya, memiliki martabat yang sangat mulia di hadapan istrinya. Bahkan kata Nabi alaihissalatu wassalam, seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, maka pasti aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Namun tidak boleh kemudian suami menyalahgunakan kedudukan tersebut untuk kemudian berbuat semena-mena terhadap istrinya, berbuat zalim terhadap istrinya, bersikap arogan terhadap istrinya. Tidak boleh demikian. Bukan seperti itu sikap seorang suami yang baik terhadap istrinya. Fadlan an haqqiha fil Islam, apalagi untuk menunaikan hak istrinya tersebut menurut pandangan agama Islam. Meremehkan hak-hak istrinya terkadang tidak ditunaikan secara sempurna atau bahkan ditinggalkan secara total. Na'udzubillah min dalik. Fatajiduhu yuhinul mar'ah wa yadlimuha wa yumatilu fi adai haqqiha. Oleh karenanya engkau jumpai suami yang seperti itu, dia merendahkan istrinya, mendzaliminya, dan menunda-nunda dalam pelaksanaan haknya. Dan bahkan na'udzubillah min dalik, ada yang sampai kemudian sangat bermudah-mudahan dalam melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Dan bahkan ada yang sampai memperlakukan seperti seorang pembantu rumah tangga, sangat semena-mena terhadap istrinya. Maka bukan seperti itu sikap seorang suami yang baik. Suami tetap harus menghargai istrinya, merendahkan hati di hadapan istrinya, dan berusaha untuk menunaikan haknya dengan sempurna. Wa idza tazawwaja ukhra ma la ilaiha bikuliyah. Dan bahkan ketika suami tersebut menikah dengan wanita lain, dalam arti melakukan poligami, ma la ilaiha bikuliyah, dia condong kepada istrinya yang baru secara total. Walam yaltafit ila zawjatis sabiqah, dan dia tidak mempedulikan sama sekali istrinya yang pertama. Dan banyak kasus seperti ini dalam kehidupan berumah tangga, terutama seorang muslim yang menjalani poligami tanpa memiliki bekal ilmu yang cukup. Maka na'udzubillah min dalik, yang terjadi adalah kezaliman, yang terjadi adalah ketidakadilan dalam rumah tangga. Ada sebagian suami yang bahkan tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istri yang pertama, ditinggal pergi begitu saja bersama dengan istri yang kedua. Tidak adil dalam memberikan nafkah, dalam memberikan hadiah, dalam melakukan mabit, memberikan jatah untuk bermalam kepada istri-istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kasus seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu zawjatan," barang siapa memiliki dua istri, "famala ila ihdahima," kemudian dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya. Dalam arti tidak berbuat adil terhadap salah seorang istrinya dalam pemberian nafkah atau dalam memberikan mabit dan yang lainnya. Maka ancamannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'a yaumal qiyamah wa syikkuha ma'il." Dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan salah satu bagian tubuhnya condong sebelah. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan salah satu bagian tubuhnya miring sebagai balasan yang setimpal atas perbuatannya yang tidak adil terhadap sebagian istrinya, condong kepada salah satu istrinya, maka akan bangkit di hari kiamat nanti dalam kondisi salah satu tubuhnya condong sebelah, miring sebelah. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan seperti itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ada ancamannya di akhirat nanti. Di antara kriteria dosa besar adalah ketika perbuatan yang dilakukan ada ancamannya di akhirat nanti, ada hukumannya di akhirat nanti. Sehingga ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang remeh. Seorang suami ketika hendak melakukan ta'adud harus benar-benar mempertimbangkan segala sesuatunya. Dijelaskan oleh para ulama, setidaknya ada dua syarat yang harus dilakukan oleh seorang suami yang hendak menjalani ta'adud atau poligami. Yang pertama, dia memiliki kemampuan secara fisik dan materi untuk melakukan poligami. Harus bisa memberikan nafkah yang layak kepada istri-istrinya. Secara fisik juga demikian, bisa memberikan kebutuhan untuk istri-istrinya. Kemudian syarat yang kedua, kata para ulama, dia harus berbuat adil terhadap istri-istrinya. Harus mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Adil dalam memberikan nafkah, atau adil dalam memberikan mabit, memberikan jatah untuk bermalam di istri-istrinya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wa fil muqabil, dan sebaliknya, fa inna ba'dhan nisa' tatarafa'u 'ala zawjiha, ada sebagian istri yang merasa tinggi di hadapan suaminya, bersikap sombong terhadap suaminya, wa tatamanna'u min ada'i haqqihi 'alayha, dan dia enggan untuk melaksanakan haknya sebagai seorang istri. Wala tahba liqawamatihi 'alaiha, dan dia tidak mau patuh kepada kepemimpinan suaminya. Kondisi yang sangat bertolak belakang dengan kasus yang pertama tadi. Terkadang ada tipe seorang istri yang karakternya seperti ini, dalam hal bertutur kata maupun dalam bertindak tanduk dia sangat angkuh terhadap suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, seorang suami memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan istrinya. Telah kita bawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal tersebut. Sehingga seorang istri harus berusaha untuk bersikap tawaduk terhadap suaminya, patuh kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Suami adalah surga atau nerakanya seorang istri. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dahulu sebagian para wanita salaf ketika berbicara dengan suaminya, mereka sangat menjaga adab, sangat berhati-hati. Sampai-sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, nahnu natakallamu ma'a zawjina kama tatakallamun ma'a umara'ikum, atau kama qalat rahmatullahi alaiha. Diriwayatkan dari istrinya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tokoh ulama tabi'in, di kota Madinah. Beliau memiliki seorang istri yang sangat solehah. Sampai-sampai istrinya mengatakan, kami ketika berbicara dengan suami sebagaimana kalian ketika berbicara dengan para penguasa, kata beliau. Sampai sedemikian rupa pemuliaan mereka terhadap para suami. Nahnu, kata beliau, bukan satu dua orang saja, nahnu, kami secara umum seperti itu. Tidak pernah kemudian mengangkat suara di hadapan suaminya, membentak-bentak suaminya. Apalagi dalam bertindak tanduk di hadapan suaminya. Tentu lebih mereka jaga. Ketika bertutur kata saja seperti itu, apalagi ketika bersikap di hadapan suaminya. Maka penting di sini bagi seorang istri untuk senantiasa menjaga adab di hadapan suaminya. Kemudian kata beliau, fatakhruju min baitihi bi ghairi idnin, sehingga wanita yang seperti itu akan keluar dari rumahnya tanpa seizin suami. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Di antara kewajiban seorang istri adalah tidak keluar dari rumah kecuali dengan seizin suaminya. Telah kita jelaskan secara rinci pada pertemuan yang lalu. Bal rubbama takunu ma'ahu fil bait ka'annaha rajulun akhar, kata beliau, bahkan terkadang ada seorang istri yang tinggal serumah dengan suaminya, namun seolah-olah sang suami seperti lelaki yang asing. Yaskunu ma'ahu summa yantaliq kullun minhuma ila amalih, masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Tata'attalu amalul bait, sehingga terbengkalai berbagai pekerjaan rumah. Wa tadhi'u tarbiyatil atfal, dan terbengkalai pula pendidikan terhadap anak-anak. Wa yusbihu hadzal bait ashbaha ma yakunu bi baitil ghurab. Nah, sehingga penting di sini sekali lagi bagi kedua belah pihak untuk senantiasa berusaha menjalankan hak dan kewajibannya. Karena tentunya ketika masing-masing memiliki sikap yang buruk terhadap yang lain, tidak menunaikan hak dan kewajiban, maka yang terkena imbasnya bukan hanya mereka berdua, bahkan anak-anak juga bisa terkena imbasnya. Seperti beliau sampaikan di sini, akhirnya terbengkalai berbagai urusan rumah tangga, kondisi rumah kacau, belum lagi pendidikan terhadap anak-anak juga terbengkalai. Sehingga perlu untuk senantiasa bersikap bijak dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Yang terkena imbas atau dampak buruk tidak hanya mereka berdua saja, namun juga bisa berimbas kepada yang lainnya, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada orang tua, dan begitu seterusnya. Inna hadza la tartadihi al-Islam, sungguh akhlak yang seperti ini tidak diridhoi oleh agama Islam. Wala tatahaqqaqu ma'ahu al-masalih az-zawjiyah, dan tidak akan terwujud berbagai maslahat kerumah tanggaan dengan cara seperti ini. Wala tansha'u anhu fil ghalib usarun salihah, dan tidak akan bisa tumbuh dengan baik secara umum dalam kondisi seperti ini usarun solihah, keluarga yang soleh. Tidak mungkin akan bisa menumbuhkan keluarga yang soleh. Wal wajibu ta'dilu hadzal wada' wa ruju' ila iltizamil usyrah bil ma'ruf baina zawjain, kata beliau di akhir paragraf sebagai penutup, menjelaskan bahwa wajib bagi suami dan istri untuk berusaha memperbaiki muamalahnya dalam berumah tangga, kemudian komitmen terhadap ajaran-ajaran agama Islam serta berusaha untuk memberikan pergaulan yang baik dalam berumah tangga. Wallahul muwaffiq, dan Allah Subhanahu wa taala dialah sang pemberi taufik. Yang insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah kepada pertanyaan yang lain. Wallahu a'lam bishawab, min yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah.